Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Kita akan masuk pada pembahasan kitab As-Siyam, pembahasan tentang puasa dari kitab Umdatul Ahkam, yaitu pembahasan hadis yang ke-174 menurut cetakan ini. Kitab As-Siyam, kitab atau bab-bab tentang puasa. Sebelum kita masuk pada pembahasan hadis-hadisnya, terlebih dahulu kita akan membaca keterangan tentang makna As-Siyam dan beberapa hikmah dari syariat As-Siyam. Secara bahasa, As-Siyam berarti al-imsak, yakni menahan, ya. Semacam dalam firman Allah Azza wa Jal pada surat Maryam, Allah mengisahkan bahwa Maryam mengatakan, "Inni nadartu lirrahmani sawma." Sesungguhnya saya bernazar untuk melakukan saum. Ya. Kata Maryam, "Inni nazartu lirrahmani sauma." Sesungguhnya aku bernazar untuk melakukan saum. "Falan ukallimal yauma insiya." Maka pada hari ini saya tidak akan berbicara dengan manusia siapapun. Nah, jadi saum di sini dalam ucapan Maryam bukan berarti puasa yang kita kenal, tapi yang dimaksud adalah menahan diri, tidak mau bicara. Nah, itulah makna saum atau siam dalam bahasa, ya, artinya menahan diri. Kemudian kata as-saum atau as-siam dipakai dalam suatu istilah dalam ibadah khusus, ibadah tertentu, yaitu ibadah puasa yang kita kenal. Maka dalam pengertian syariat, as-saum adalah atau as-siyam adalah al-imsak anil muftirat ma'an niyyah min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, menahan diri dari segala pembatal-pembatal puasa ma'an niyyah disertai dengan niat. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, jadi kalau begitu dalam pengertian syariat atau istilah para ulama, kata siam atau saum, ya, berarti beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan niat berpuasa dan menahan diri dari segala pembatalnya. Apakah makan, minum, atau yang lain, dimulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Begitulah maksud daripada puasa ini. Kemudian puasa Ramadan ini merupakan syariat yang Allah syariatkan, dan itu merupakan kewajiban Allah wajibkan pada, saya ingat saya pada tahun kedua ya setelah hijrah, dan ini merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam, sehingga ini merupakan ibadah yang sangat penting, di mana Rasulullah SAW mengatakan buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas lima pondasi atau lima hal. Yang pertama syahadat an la ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjil bait. Syahadat la ilaha illallah, iqamus salah, menegakkan salat, ita'uz zakah, menunaikan zakat, shaum ramadan, puasa ramadan, dan haji ke baitullah. Nah, jadi puasa merupakan hal yang sangat penting, karena ini menjadi salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Di antara hal yang menunjukkan pentingnya ibadah puasa diterangkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah, puasa terkumpul padanya tiga macam as-sabr, kesabaran. Ya, kesabaran itu juga kaitannya dengan apa? Menahan diri. Puasa juga bermakna itu. Dan dalam ibadah puasa terdapat tiga macam kesabaran. Sabar untuk taat kepada Allah, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar menerima takdir Allah yang berat. Ya. Dalam ibadah puasa ketiganya ada. Sabar untuk taat dengan dia memang niat ibadah menjalankan perintah Allah untuk puasa, sehingga dia dari fajar sampai tenggelam matahari berusaha untuk melakukan ketaatan, tidak makan, tidak minum, dan seterusnya, dan menambah dengan ibadah-ibadah yang lain, berzikir ya, membaca Quran, dan lain-lain. Jadi puasanya sendiri sudah taat dan dia sabar untuk itu. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat, karena yang namanya puasa bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi juga harus meninggalkan maksiat-maksiat. Jadi yang puasa bukan hanya perutnya, tapi yang puasa juga anggota badan kita. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat saat berpuasa, karena lebih dilarang daripada ketika sebelum puasa. Nah, jadi dia menahan diri, tidak mau melakukan maksiat ini dan itu ya, demi menjaga kualitas puasanya. Dan karena takut akan hukuman yang lebih berat ketika bermaksiat kepada Allah sementara dia saat itu sedang berpuasa. Nah, jadi juga sabar meninggalkan maksiat, juga sabar dalam menerima takdir Allah yang berat, karena dengan puasa mungkin orang menjadi sakit perut ya, atau badannya terasa lemas, atau rasa-rasa berat yang lain dia jalani semuanya dengan menerima dan ridha serta sabar terhadap ketentuan ini ya. Oleh karenanya untuk ibadah puasa ini Allah Azza wa Jal memberikan suatu yakni penilaian yang khusus ya, dimana disebutkan dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li, semua amal ibadah bani Adam itu untuk dia sendiri, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu benar-benar karena aku ya. Ya. Jadi kalau kita ibadah yang lain ya, kita mikir bagaimana kita memperoleh pahala yang banyak ya, untuk amal kita tambah dan seterusnya. Tapi kalau amal ibadah puasa, ya, keikhlasannya akan lebih tinggi. Allah katakan karena aku. Soalnya dia dalam ibadah puasa, kalau dia mau mengelabuhi manusia mudah, ya. Dia mau mengelabuhi manusia mudah. Dia tinggal diam di rumahnya, makan minum orang enggak ada yang tahu. Di kamarnya makan minum orang enggak ada yang tahu. Ya. Jadi teramat mudah untuk mengelabuhi manusia dengan dia mengatakan saya puasa padahal di dalam dia makan minum dan seterusnya. Tapi dia tidak melakukan itu. Sekalipun dia di dalam kamarnya sendiri, dia tetap tidak mau melakukannya. Oleh karenanya Allah katakan betul-betul puasa itu li, karena aku. Dan karena itulah pula Allah mengatakan wa ana ajzi bi, dan aku yang akan langsung memberinya pahala. Disebutkan oleh para ulama ini diantara maknanya bahwa pahala yang Allah berikan kepada puasa, kepada ibadah puasa pada seorang yang melakukannya itu tidak terhingga. Kalau ibadah yang lain Allah beri satu perbuatan dilipat gandakan menjadi 10, ya kan? Ya. Atau bisa lebih, tergantung. Namun secara umum satu amalan dilipat gandakan menjadi 10. Tapi kalau puasa tidak dengan hitungan itu. Hitungannya khusus, ya. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Itu karena aku dan aku yang langsung akan memberikan pahalanya. Nah, sesuai dengan firman Allah Azza wa Jal ketika menyebutkan pahala bagi mereka yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yuwaffa, yakni dipenuhi pahala orang-orang yang sabar tanpa ada hitungan, ya, tanpa ada hitungan. Nah, ini keistimewaan puasa. Jadi dengan ini maka seorang yang berpuasa betul-betul bisa mengharapkan pahala yang sangat besar, asalkan tentu dengan keikhlasan yang benar-benar, ya, disertai dengan menjaga kualitas ibadah puasanya tersebut. Ya. Di sana juga ada hikmah-hikmah yang lain yang di sini disebutkan dalam kitab ini, Taisirul Alam, oleh penulisnya Syekh Al-Bassam rahimahullah. Ya. Di antara hikmahnya bahwa puasa itu di samping ibadah kepada Allah juga al-khudu', ketundukan kepadanya, ya, sehingga dia benar-benar menghadap kepada Allah ketika dengan puasa itu dia betul-betul mengalahkan, memutuskan syahwatnya, ya. Dan itu dirasakan oleh kita semua bahwa ketika kita puasa kita merasa lebih sungguh-sungguh dalam ibadah yang lain, ya. Dan apalagi Ramadan, lebih terasa lagi. Kita sholat, kita baca Quran, kita zikir, kita macam-macam itu terasa lebih dekat kepada Allah. Artinya lebih terasa nuansa ibadahnya itu lebih terasa. Ya, nah ini salah satu buah daripada puasa. Memang dengan puasa syahwat nafsu yang ada di dalam diri kita itu kan betul-betul terpangkas, ya. Sementara syahwat dan hawa nafsu ini kan salah satu sumber kemaksiatan atau potensi kemaksiatan. Nah, ketika dengan puasa itu dipangkas, maka otomatis, ya, dengan ini nuansa ibadah menjadi semakin terasa. Ya, ini hikmahnya. Nah, kalau begitu terus dilakukan selama bulan Ramadan, maka jelas memang akan membuahkan hasil yang lebih maksimal dalam ibadah. Ada hikmah yang lain disebutkan juga di sini, ya, yaitu hikmah dari sisi apa? Ijtimaiyah, ya, dalam hidup bermasyarakat muslimin. Sama-sama ibadah, ya, bersamaan. Semua ibadah puasa Ramadan dalam satu waktu. Yang kaya, yang miskin, yang apa kuat, yang lemah, semuanya dalam satu ibadah. Ini juga memberikan suatu apa perasaan apa dalam diri masyarakat bahwa mereka satu tubuh. Ya, seperti Nabi katakan wa muslimun kaum muslimin itu seperti satu jasad. Ketika puasa Ramadan lebih terasa ini karena kita dalam satu ibadah yang sama. Ya. Ditambah lagi dengan ibadah-ibadah yang lain, nanti sholat tarawih pun bersama, ya kan? Makan sahur juga dalam waktu yang sama, berbuka dalam waktu yang sama dan seterusnya. Nuansa apa? Hubungan sosial yang mengakibatkan timbulnya perasaan satu tubuh dalam Islam ini sangat terasa. Ini diantara hikmahnya. Kemudian juga diantara hikmahnya, hikmah secara atau ditinjau dari sisi pendidikan, ini jelas mengajarkan kepada kita untuk tadi bersabar, ya, mengajarkan kita juga untuk siap menghadapi hal-hal yang berat bagi kita, termasuk mungkin rasa sakit, rasa lapar, atau miskin dan seterusnya. Ya. Dan juga tentu di sana ada faedah-faedah yang lain yang sangat banyak. Tentunya ya tidak mungkin disebutkan secara rinci di kesempatan ini dan bisa dilihat kembali di kitab-kitab atau pembahasan-pembahasan yang lain. Intinya bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat banyak faedahnya. Kemudian masuk pada hadis yang pertama dari bab ini, bab puasa, atau hadis yang ke-174. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadhana bi shaum yawmin aw yawmayni illa rajulan kana yasumu shauman falyasumhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la taqaddamu Ramadhana bi shaum yawmin aw yawmayn. Jangan kalian mendahului Ramadhan dengan saum yaum, puasa satu hari, au yaumaini, atau puasa dua hari. Illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali seseorang yang sebelumnya biasa berpuasa, maka lakukan puasa tersebut. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mendahului puasa Ramadan dengan puasa yang lain. Ya. Satu atau dua hari sebelumnya sudah memulai puasa sebelum masuk Ramadan. Nah, kenapa dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di sana ada hikmah-hikmah di balik larangan ini. Di antaranya adalah disebutkan oleh sebagian ulama, yaitu untuk membedakan atau memisah antara ibadah yang sunnah dengan yang wajib. Jangan disambung antara yang sunnah dengan yang wajib, mesti ada pemisah. Ya. Dan mungkin wallahu a'lam dari sini pula akan teratasi adanya kemungkinan-kemungkinan was-was bagi sebagian orang. Was-was bagaimana? Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan ini sesungguhnya sudah Ramadan atau belum. ya, saya daripada nanti salah, saya akan mendahului dulu. Misalnya, ya, besok lusa Ramadan, yaitu hari Jumat, ya kan? Jangan-jangan kemisnya sudah. Kalau saya belum puasa, khawatir kalau ternyata sudah, gimana nanti saya? Nah, mungkin saja ada orang yang semacam itu, sehingga dia mendahulukan satu hari, atau bahkan mungkin ada yang dua hari sebelum Ramadan. Nah, ini mungkin saja terjadi pada sebagian orang. Maka di sini ulama mengatakan ini hikmah Rasulullah SAW melarang untuk mendahului Ramadan dengan puasa yang lain, puasa sunnah, satu atau dua hari. Harus terbedakan. Yang wajib mulai pada saatnya wajib, yang sunnah biar betul-betul terpisah. Ya, semacam ibadah yang lain, misalnya kita sholat, ya kan? Sholat, setelah sholat wajib kita juga tidak langsung sholat sunnah, ya kan? Kita dianjurkan untuk apa? Berzikir dulu, baru setelah itu sholat sunnah. Atau kalau sholat sunnah juga pindah tempatnya, ya, supaya ada pemisah antara yang wajib dengan yang sunnah. Setelah selesai Ramadan juga gak boleh langsung puasa Syawal. Satu hari paling tidaknya waktu Id tidak boleh puasa, tidak boleh puasa. Baru kalau mau puasa Syawal boleh tanggal 2 atau setelahnya. Nah, jadi ulama rahimahumullah melihat dari beberapa contoh ibadah, mereka menyimpulkan bahwa memang ada pemisah antara yang sunnah dengan yang wajib. Nah, ini salah satu anjuran Nabi dalam puasa Ramadan, bahwa jangan mendahului Ramadan dengan puasa yang lain satu atau dua hari sebelumnya, jangan. Ya, kemudian juga di antara hikmahnya, wallahu a'lam, beliau Syekh Al-Bassam mengatakan dalam syarahnya, mungkin juga ada hikmah lain, yaitu untuk persiapan Ramadan, sehingga kita dengan tidak puasa sehari atau dua hari sebelumnya, kita semakin kuat, ya, semakin kuat sehingga masuk Ramadan dalam kondisi awal-awalnya masih kuat, ya, karena apalagi yang sebelumnya juga tidak pernah berpuasa, ya. Kalau langsung berpuasa kadang lemes, ya. Maka di sini disiapkan terlebih dahulu sebelumnya, jangan puasa, supaya lebih kuat. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu, kecuali seseorang yang kana yasumu sawman falyasumhu, dahulunya sudah biasa melakukan puasa. Artinya dia ada kebiasaan, misalnya puasa Senin, Kamis, puasa Daud, ya, atau puasa Syaban. Karena bulan Syaban juga Nabi banyak melakukan puasa pada hari-hari bulan Syaban. Ya, jadi kalau dia sejak awal Syaban sudah memang membiasakan puasa. Atau tadi Senin, Kamis, atau puasa Daud. Nah, bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum Ramadan, ya silakan. Kalau seperti itu boleh saja, tidak ada masalah, ya. Namun kalau menyengaja dengan puasa sunnah untuk mendahului Ramadan satu atau dua hari sebelumnya, maka ini tidak boleh, ya, dilarang oleh Nabi SAW, sehingga kita tidak boleh melakukannya, ya. sekalipun kita tidak tahu secara persis hikmahnya. Tadi yang kita sebutkan itu kan kemungkinan-kemungkinan dari hikmah larangan itu. Anggap kita enggak tahu sama sekali hikmahnya, sudah ikuti ya. Nabi melarang sudah, jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Ya. Ada sesuatu yang mungkin kita tidak tahu dan kita sudah yakin bahwa apa yang dilarang oleh agama ya tentu di sana ada mudharatnya. Jangan dilakukan. Begitu saja. Ya. Sementara kita cukup dulu, insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.